Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ahibati fillah azzakumullah. Kita masuk pelajaran baru. Kita buka halaman 9. Juz 3 halaman 9. Pelajaran kita adalah tentang tasydid. Tasydid atau syaddah. Tasydid atau syaddah. Apa itu tasydid atau syaddah? Adalah huruf sukun yang diidghamkan. Huruf yang bertasydid sama dengan huruf yang sukun lalu diidghamkan. Ya. Diidghamkan kepada apa? Diidghamkan kepada huruf itu sendiri. Ya. Nafsul harf. Kemudian berharokat, ya. Fathah atau kasrah atau dhammah. Contohnya kalimat abba. Huruf yang tertulis adalah berapa? Dua, hamzah dan ba, ya. Namun kalau dilihat hakikatnya, maka kita sedang membaca tiga huruf, ya. Hamzah, fathah, kemudian ba, sukun, lalu ada lagi ba, ya, yang berharokat fathah. Namun ba sukun tadi tidak dibaca dengan qalqalah. Karena apa? Karena sudah mengalami apa? Idgham. Ab ba. Ya. Ab ba. Coba. Ya, andai kata tidak ada idgham, tentu dibaca ab ba. Ab ba. Ya, jadi bukan hanya makna huruf tasydid itu adalah huruf yang sukun lalu berharokat, tidak, tapi ada adalah huruf sukun kemudian diidghamkan ke dalam huruf tersebut, ya, baru diberi harokat. Baik. Tanda tasydid, ya, seperti yang kita kenal sekarang, ya, bagian depan dari huruf shin. Bagian depan dari huruf shin, ya. Kalau tanda sukun apa? Bagian atas dari huruf kha, ya. Jadi huruf kha, ya, bagian depannya, ya, bagian atasnya kita sisakan, itulah yang sekarang dipakai untuk menandai sukun, ya. Karena sebenarnya sukun itu ada dua, ada sukun khafif, ada sukun syadid, ya, hukum ada sukun khafif, ya, atau sukun, dan ada sukun syadid atau tasydid ini, ya. Makanya tandanya yaitu kha dan shin. Baik, kita akan membaca contoh-contoh huruf yang bertasydid dalam kalimah-kalimah. Kita awali dengan huruf ba, huruf hamzah. Ya, tidak ada yang bertasydid. Ya, huruf hamzah tidak bisa ditasydid. Baik. Begitu pula huruf-huruf mad, ya. Tidak bisa diidghamkan. Wawu sukun yang sebelumnya dhammah, ya, tidak bisa diidghamkan, ya. Al-muhim huruf hamzah, huruf alif, ya, tidak bisa diidghamkan. Sehingga kita mulai dengan huruf ba. Baik, sifat syiddah dan rokhawah yang ada pada setiap huruf juga akan berpengaruh dalam cara, dalam pembacaan huruf, ya, yang bertasydid, ya. Kalau huruf syiddah itu kita tasydid, ya, biasanya suaranya cenderung apa? Terkesan ada berhenti. Abba, ya. Terkesan ada berhentinya. Abba, ya. Baik, kalau huruf itu adalah huruf rokhawah, ya, nampak suaranya mengalir, ya. Misalkan tha, ya, as, as, dan seterusnya. Baik, nah, ini kurang lebih terkait dengan tasydid. Nah, kita baca tabat wa abban wa abban ahabba fasabba, fakubbat, mukibban, tasubbu, tabbarna, mutabbarun, yudhabbihu, wa yuthabbit, mahabbatan. Contoh tasydid pada ta. Syatta, tattabi'u, watabattal, yuttaba'a, muttaki'ina, amattana, matta'na, muttaka'an, lashatta, walitattaqu, khattarin, atattakhiduna. Huruf tha. Batha, yabuthu, bathi, fatamathala. Kemudian halaman 10 jim. Kita baca contoh-contohnya. Fajjin, rajjan, hijju, lujjatan. Baris keempat. Fanajjayna, wanajjaynahum, lamunajjuhum. Huruf ha. Shuhha, ashihhatan. Kha, ya. Yuakhiru, yuakhiru. Sakharaha, sakharaha. Ini yuakhira ya. Sakharaha, sakharaha. Akhartani, akhartani. Nuakhiruhu, nuakhiruhu. Waakharat, waakharat. Ya, tetap nampak sifat isti'la. Musakharatin, musakharatin. Yata'akhara, yata'akhara. Wayuakhirkum, wayuakhirkum. Huruf dal. Baddalahu, baddalahu. Wa'addadahu, wa'addadahu. Muddat, muddat. Muddat, muddat. Baik. Berikutnya halaman 11. Numiddu, numiddu. Muddatihim, muddatihim. Mumaddadatin, mumaddadatin. Mumiddukum, mumiddukum. Baik. Huruf dzal. Huruf dzal termasuk huruf rakhawah. Adzi, wa adzin. Ya, beri fathah pada wawu. Wa adzin, tubadzir, wa taladzu, ladzatin, wa yuhadzirukum. Berikutnya huruf ra. Huruf ra. Dari mana huruf ra berasal? Dari ujung lidah dengan bagian punggungnya ditempelkan pada gusi, ya. Di antara sifat huruf ra yang khusus adalah sifat takrir, yakni bergetarnya ujung bergetarnya ujung lidah, ya, bergetarnya ujung lidah ketika bagian tersebut menempel pada gusi. Ya. Sifat ini adalah sifat tabii yang selalu menyertai huruf ra. Ya. Ya, dalam keadaan berharokat, dalam keadaan sukun, musyaddadah, maka sifat ini selalu menyertai huruf ra. Ya. Namun para ulama rahimahumullah, ulama tajwid mengatakan hendaklah tidak berlebihan di dalam melafadzkan atau menampakkan sifat takrir pada huruf tersebut, huruf ra ini. Ya. Coba dibaca. Warra. Ar. Ar. Ya. Jadi diupayakan getaran hanya pada awal ketika ujung lidah menempel, ya. Awal kali menempel pada gusi maka muncul getaran. Nah, setelah itu walaupun suara tetap berjalan namun getaran sudah berlalu, tidak lagi ya, muncul. Ar. Baik. Nah. Kita baca gharra. Gharra. Syarra. Syarra. Marra. Marra. Burrun. Burrun. Harran. Harran. Farrat. Farrat. Wabarran. Wabarran. Dharratin. Dharratin. Karratan. Karratan. Tasurru. Tasurru. Yajurruhu. Yajurruhu. Latamurruna. لتمرون لتمرون فأسرها فأسرها. طيب lanjutkan. وقري وقري ونقر ونقر معرة معرة وأمر وأمر محررا محررا ففروا ففروا وخروا وخروا فمستقر فمستقر تبروهم تبروهم ممرد ممرد تضرونه نظرهم نظرهم huruf nun kemudian berikutnya buat nau nau setelah itu berpindah ke makhraj ujung lidah to ya awalnya di samping nau to nau to tidak diidghamkan buat dibaca dari makhrajnya sendiri to juga dibaca dari ujung lidah ya. Ulangi nantarruhum nantarruhum ya. Nah baik, ada satu sifat yang mungkin perlu kita sampaikan tentang terkait dengan sifat takrir yang diupayakan atau yang kita dianjurkan untuk tidak berlebihan memberikannya. Ya, jadi sifat takrir tadi kita sebutkan jangan berlebihan. Ya. Sekarang bagaimana caranya agar tidak terus berulang getaran itu, agar tidak terus berulang getaran pada ujung lidah. Ya. Maka disebutkan dalam marajik beberapa kitab tajwid bahwa cara agar getaran pada ujung lidah itu tidak terus berlanjut adalah dengan membuka celah ya, atau membuat celah di bagian depan ya, di bagian ujung lidah ya, dibuat celah pada bagian depan dari lidah. Baik. Nah, jadi bagian depan itu apa? Terbuka. Bagian depan terbuka sehingga suara yang awalnya menekan ujung lidah, ya, yang membuat apa terjadinya getaran itu, ya, ketika menemui celah, maka dia akan secara otomatis mencegah terjadinya getaran yang berlanjut. Ya. Mungkin bisa digambarkan. Itu yang di atas ini yang mungkin gambar dari arah depan, ya, gambar lidah dari arah depan. Kalau lidah itu apa bagian ujungnya menempel secara utuh pada gusi, maka tekanannya tidak akan apa, tidak akan berhenti terus menekan ujung lidah kemudian turun, ya, tekanannya berkurang, naik lagi, turun lagi, dan terus akan menggetarkan ujung lidah. Nah, sehingga agar tidak terus berulang, ya, ada celah sedikit, ya, tidak perlu lebar-lebar, ya, ya, sedikit aja. Untuk apa? Melewatkan suara yang menekan dari belakang. Ya. Nah, kalau suara tadi tidak ada jalan keluar, ya, dia hanya akan apa? Menurunkan ujung lidah dan setelah naik lagi didorong lagi, turun lagi, terus bergetar. Namun dengan lubang itu, dengan celah yang di depan, maka akan berhenti, ya, getaran itu. Allah alam seperti itu yang disebutkan dalam teori. Namun pada dasarnya kalau kita melafatkan huruf ro dan kita pertahankan suaranya, lama-lama juga akan hilang getaran itu. Ya, coba ar, lama-lama juga akan hilang. Coba ar, mungkin awalnya banyak memang, namun lama-kelamaan juga akan hilang. Ya, mungkin tidak akan terjadi getaran yang terus, ya, tidak berhenti. Ya, ar, lama-lama hilang. Nah, hilangnya itu karena sudah terbuka. Bagian depan sudah terbuka, ada celah sehingga tekanan itu akhirnya melemah dan tidak menurunkan dan menaikkan ujung lidah. Nah, yang diminta karena cukup sekali, maka diupayakan celah itu langsung dibuat sehingga tidak langsung tidak terus terjadi getaran yang kedua, ketiga, dan berikutnya. Allah alam, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, huruf berikutnya za, ya. Azan, izzan, a'azzu, wahuzzi, ya. Kemudian sin, bassan, ahassa, assasa, ussisa. Baik, halaman berikutnya shin, bashiri, bushira, wa ahushu, ya. Ha berharokat dhammah, ya. Shin bertasydid lalu dhammah, ya. Terkait dengan kesempurnaan harokat, ya, himpunlah kedua bibir saat mengucapkan ha wa ahu. Ketika masuk ke shin, ya, kembalikan bibir ke belakang, wa ahushu, wa ahushu, wa ahushu, ya. Karena yang kita lafadzkan shin yang bertasydid ini hakikatnya adalah shin yang sukun, lalu yang berikutnya baru di dhammah. Maka saat kita membaca shin yang sukun, ini biarkan dalam keadaan sakin, ya, yaskun fi makanihi. Coba wa ahushu. Ya, tidak dibiarkan, tetap di depan wa ahushu, ya, namun dikembalikan dulu wa ahushu. Ya, mungkin awalnya kalau belum terbiasa agak sulit, namun insyaallah dengan kita biasakan maka mudah biinillah. Wa ahushu. Ghasha. Baik. Baris berikutnya khusya'an. Munasyaratan. Faghasyaha. Ulangi wa ya fagha. Faghasyaha. يبشرك فبشرناها بشرناك ينشأ bahasa pendek hamzah tidak panjang huruf sad وصاتن وقصة naqussu yaqussu apaan yaqussu ini juga sama faedah itmamul harakat menyempurnakan harakat diterapkan yaqussu naqussuhu yahtassu. Ini kapan kita mendomahkan bibir? Pada shad yang kedua. Yahtas. Ya. Awalnya jangan kita langsung menghimpun bibir. Yahtasu. Ya, ini jangan apa? Menghimpun bibir sebelum waktunya. Contoh yang kurang tepat. Yahtasu. Ini belum sukun. Dhammah masih sukun yahtassu. Ya, baru setelah kita mencapai suat yang madhumah bibir baru dihimpun. Coba ulangi yahtassu. Yaqussuna. Wahussila. فصلا فصلت مفصلا نفصل فصلناه يبصرونهم يخصمون وَمُقَصِّرِينَ وَمُقَصِّرِينَ. Ya. Berikutnya huruf wad فِيَلَّتِن. فِيَلَّتِن. Ya. Sifat istitalah ya. Kita berikan فِيَلَّتِن. فِيَلَّتِن. يَغُلُّ. يَغُلُّ. يَحُلُّ. يَحُلُّ. Pendek. يَحُلُّ. يَحُلُّ. يا عض تبيض يغضون نضاختان حرف ط حطة قطنا عطلت قطعت يتمطى تطلع يتفطرن معطلة معطلة قطعنا وليتلطف. Yang tebal huruf tok saja, huruf lam sebelumnya tipis. Walyatala, ya, lamnya jangan ikut menebal. Walyatalattaf. Wataqatta'at. Wataqatta'at. Baik. Huruf dha. Talawwa. Talawwa. Yu'awwim. Yu'awwim. Wa tebal. Wi. Wi. Yu'awwim, ya. Yu'awwim. Tadhaharuna. Tadhaharuna. Hadwan. Hadwan. Ya. Huruf ain. Da'an. Da'an. Fa'alun. Fa'alun. Tusa'ir. Tusa'ir. Yuda'una. Yuda'una. Ya, huruf fa. Uffin. خفت خفت يخفف يخفف يزفون يزفون حرف قف أحق أحق أشق أشق فحق فحق وحقت وحقت ولقاهم ولقاهم ليحق ليحق استحق استحق للحق للحق للحق للحق لتلقى لتلقى بشق بشق وتتلقاهم وتتلقاهم وتتلقى قاهم طيب حروف كاف دكن دكتن دكتي فدكتا فدكتا يا فارس كلمة زكاها زكاها تزكو تزكو سك Kinan, kinan, wayuzakikum, wayuzakikum. Ya, huruf lam paling bawah. Tuhillu, tuhillu, watallahu, watallahu, thullatun, thullatun, khullatun, khullatun, yumilla, yumilla. Halaman 17. يتسللون يتسللون للمخلفين للمخلفين وذللناها وذللناها. طيب sekarang akan kita pelajari bagaimana mentasydid mim kemudian nun. Jadi mim dan nun adalah huruf yang memiliki sifat ghunnah, yaitu sifat dengung. Ya. Dengung berasal dari apa? Atau melewati makhraj, yaitu makhraj apa? Khayshum, ya. Suara dengung atau gunnah itu adalah sesuatu yang melewati atau berasal dari makhraj khayshum. Jadi khayshum adalah makhraj yang mengeluarkan sifat gunnah, dan gunnah ini selalu menyertai apa? Mim dan nun. Apapun keadaan mim dan nun, maka selalu ada gunnah, ya. Walaupun mim adalah asalnya huruf bibir, nun adalah huruf lidah, namun saat kita mengusapkan keduanya, ya, maka bagian apa namanya khayshum atau pangkal hidung ini juga ikut berperan, ya, mengeluarkan sifat gunnah. Taib. Dan gunnah pada nun dan mim ini bertingkat-tingkat, ya. Taib. Bertingkat-tingkat, yakni ada yang panjang ukuran gunnahnya, dan ada pula yang sangat singkat ukuran gunnah pada mim dan nun. Nah, gunnah yang paling panjang ukuran atau miqdarnya adalah ketika nun dan mim dalam keadaan bertasydid, Ya, seperti ini. Amma, coba. Amma. Ya, ini gunnah yang paling lama, yang paling tinggi tingkatannya. Ya. Umma. Umma. Ummatun. Ummatun. A'immatan. A'immatan. Atammaha. Atammaha. Ya, jadi tasydid atau zaman mim yang bertasydid lebih lama dibandingkan dengan huruf yang selainnya. Kalau lam alla, kalau mim amma, ya. Alla amma, ya. Kemudian baris berikutnya jamman. Jamman. Zimmatan. Zimmatan. Summan. Summan. Ammika. Ammika. Summun. Summun. Amma. Amma. Ya. Ya bana umma. Ya bana umma. Halumma. Halumma. Waliyutimma. Waliyutimma. Fa'asammahum. Fa'asammahum. Ahammathum. Ahammathum. Nah, kurang, ini kurang gunanya. Ahammathum. Ahammathum. Fatayammamu. Fatayammamu. Coba untuk baca halaman berikutnya. Mimma, coba. Mimma. Demikian pula huruf nun, ya, sama gunnah pada nun dan mim, ya, ukurannya sama. Dalam keadaan bertasydid maka ukuran gunnahnya paling sempurna. Ya. Inna. Inna. Anna. Anna. Anna. Anna. Anni. Anni. Annama. Wa innani. Dua baris paling bawah. La ta'tunnani. La ta'tunnani. La azidannakum. La azidannakum. La yasjununnahu. La yasjununnahu. Falana tiannaka. Falanatiannaka. Falanatiannahum. Falanatiannahum. Bijannatayhim. Bijannatayhim. Baik, halaman 19. Nah. Huruf wawu, ya, insyaallah demikian ya, huruf nun dan mim gunnah nya sempurna saat bertasydid. Ukuran gunnah yang paling singkat kapan? Saat nun dan mim berharokat, ya. Nah, karena gunnah itu akan muncul hanya ketika untuk nun, ya, ketika ujung lidah masih menempel pada gusi, ya. Baik. Dan gunnah pada mim akan muncul hanya ketika bibir atas dan bawah masih menempel satu dengan yang lain, ya. Baik. Misalkan kita mengucapkan kalimat ana, ya. Ana, coba. Ana. Ya. Ada gunnah tidak pada nun? Ada tidak? Ya, ada sebenarnya. Tapi sangat singkat. Ya. Pasti ada. Namun sangat singkat karena apa? Waktu untuk apa? Ukuran menempelnya ujung lidah pada gusi kan sangat singkat. Ana, ya. Nah, ketika nempel itu ada gunnah, ya. Karena saking singkatnya mungkin dikatakan tidak ada gunnah. Ya, al-mim ada gunnah tapi sedikit, ya, sangat singkat. Itulah gunnah pada rutbah atau pada martabat yang paling rendah. Nah, yang paling lama adalah ketika nun bertasydid anna, ya, selama masih nempel ya pasti ada gunnah. Pasti ada gunnahnya. Baik. Tasydid pada wawu. Nah, coba kita baca. Jawwi. Jawwi. Terasa pada kedua bibir ya getaran. Jawwi. Lawaw. Awahun. Tawabun. Awabun. Sawalat. Khawanin. Tabawwa'u. Hamzah panjang tidak? Ya, panjang. Hamzah letaknya bukan di atas wawu, sehingga wawu betul-betul menjadi huruf mad, memanjangkan hamzah madmumah. Tabawwa'u. Tabawwa'u. Dan faedah juga bahwa kalimat tabawwa'u, meskipun yang di akhir itu adalah wawu apa? Wawu misalnya wawu jama'ah, ya, wawu jama', namun tidak dituliskan setelahnya alif, ya. Gak ada alifnya, ya. Kalau dalam kaidah imla mungkin ada alifnya. Ternyata dalam mushaf tidak digunakan alif, ya. Maka sekali lagi dalam penulisan apa rasem mushaf, ya, terkadang ya, tidak bisa kita terapkan kaidah-kaidah yang umum, ya. Ya, harus kita perhatikan betul bagaimana kalimat-kalimat itu tertulis, ya, dalam mushaf, ya. Kalau kita hendak menyalin suatu kalimat, suatu ayat, ya, maka hendaklah kita memperhatikan betul bentuk kalimatnya, rasemnya bagaimana. Nah. Taib. Mubawwa'a. Mubawwa'a. Lawahatun. Lawahatun. Taib. Tasydid pada ha. Talahha. Talahha. Wahajan. Wahajan. Jahajan. Jahazahum. Jahazahum. Wa mahilhum. Wa mahilhum. Baik. Tasydid pada ya. Ayyan. Ayyan. Iyaya. Iyaya. Iyaka. Iyaka. Ayyana. Ayyana. Sayyaratun. Sayyaratun. Baik. Kalau kita menemukan ya bertasydid dan juga wawu bertasydid, maka hendaklah betul-betul nampak tasydidnya, ya. Para ulama memberikan yakni apa? Taujih agar kita saat membaca wawu dan ya yang bertasydid itu kita memberikan naber, ya. Naber yakni apa? Tekanan. Tekanan atau naiknya intonasi dari bacaan kita. Iyaka, ya, misalkan begitu. Iyaya. Iyaya. Nah, kalau tidak ada naber, maka biasanya tidak akan nampak huruf tadi tasydidnya, ya. Iyaya, ya, hanya akan nampak sebagai huruf mat saja. Ya, sukun saja. Iyaya atau iyana. Ya. Terlebih lagi kalau sebelum ya bertasydid adalah huruf kasrah, atau sebelum wawu yang bertasydid lah huruf yang berharokat dhammah, ya. Misalkan kalimat kuwirat, coba baca kuwirat. Nah, kalau tidak kita berikan naber, maka akan tidak jelas wawunya itu sebagai huruf yang bertasydid, kuwirat, ya. Kuwirat, ya. Padahal wawunya musyaddadah, bukan wawu mad, ya. Kuwirat. Coba. Baik. Berikutnya halaman 20. Halaman 20 kita lihat dua baris paling bawah. 6. Bacalah dengan teliti, ya. Di mana setiap kata berikut ini ada dua huruf yang bertasydid. Ya. Liyadabbaru. Dal dan ba keduanya musyaddadah. Yadhra'una. Yadhra'una. Rabbaniyina. Rabbaniyina. Lujjiyin. Lujjiyin. Yashshaqqaqu. Yashshaqqaqu. Yassadda'una. Yassadda'una. Durriyun. Durriyun. Yadzakkaru. Yadzakkaru. Tayyib, coba antum baca dua baris yang di atas halaman 21. Ya tawafa. Fadal. Ya tawafa. Yazakka. Ya tayyaru. Ya sa'anu. Durriyatan. Durriyatina. Durriyatahun. Durriyati. Tayyib. Santun. Berikutnya beberapa contoh di bawah ini adalah kalimat-kalimat yang mana setiap kalimatnya mengandung dua huruf bertasydid. Salah satunya adalah nun atau mim. Ya, salah satunya adalah nun bertasydid. Nah, maka bedakan mana yang harus lebih lama, ya, masa atau zamannya itu nun, dan mana yang tidak. Ya ghurrannaka. Huruf nun lebih lama. La yamassanna. La yamassanna. Yasuddunnaka. Yasuddunnaka. Fala yughayyirunna. Fala yughayyirunna. Fala naqussanna. Fala naqussanna. Wa zayyannaha. لأصلبنكم لأصلبنكم ولأضلنهم ولأضلنهم فليبتكن فليبتكن اتقيتن اتقيتن مكني فَمَتِّعُوهُنَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ فَلَأُقَطِّعَنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ بَيَّنَّاهُ تَمُدَّنَّ كُلُّهُنَّ مَكَّنَّ. Nah, coba halaman 22 dibaca 4 baris. Fadal dibaca. Fadalu makkannakum. Kalimat kunna atau hunna, ya, coba wa usarrih kunna. Yang ingin kita sampaikan lah bagaimana posisi bibir atau keadaan bibir. Nah, maklum kalau kaf kita baca wa usarrih ku, ya, maka dihimpun. Namun saat masuk ke nun, ya, saat menggunakan nun, ya, sudah dalam kondisi, ya, dikembalikan pada posisinya. Wa usarrih, wa usarrih kunna. Ya. kunna wa usarrih kunna wa usarrih kunna wa sarrihuhunna wa sarrihuhunna ya wa sarrihu ya hu wawunya juga masih di depan hu juga masih wa sarrihuhunna makannakum latunabbauna latunabbiannahum walayumakkinanna tasydid pada nun yang kedua pada nun yang kedua pada kaf dan nun yang kedua walayumakkinanna belum walayumak ulangi walayumakkinanna belum walayumakkinanna ahsan tapi dipanjangkan gunnahnya walayumakkinanna walayumakkinanna lanubayyinannahu antara ya dan nun ta itu antara ya dan nun yang bertasydid huruf ta lanubayyitannahu naam yastakhiffannaka ahsan naam tafadhal tafadhal ya dek siapa baca la yuwaffiyannahum ulangi la yuwaffiyannahum la nunajjiyannahu jadi harokat kasrohnya belum sempurna satu harokat la yuwaffiyan bukan fiyan tapi fiya fiya satu harokat pelan-pelan la yuwaffiyannahum la yuwaffiyannahum la yuwaffiyannahum baik la nunajjiyannahu jadi perhatikan kasrah pada jim la nunajji jangan langsung berpindah ke ya la nunajjiyan ji ya ji satu harokat la nunajjiyannahu la nunajjiyannahu la yupati anna baik wa usarrih kunna wasarrihuhunna natawaffayannaka baik Hasan berikutnya habba ilaikum uhabbu ilayya ulang ahabbu ilayya ahabbu ilayya ahabbu ilayya asabba alaihim fakubbat wujuhuhum ulangi fakubbat wujuhuhum tasydid pada ba fa fakub Wasabbat wujuhuhum. Ahsan. Berikutnya. Wayutabbit aqdamahum. Ulangi. Wayutabbit aqdamahum. Dalnya panjang atau pendek? Panjang. Baik, ulangi. Wayutabbit aqdamahum. Baik. Yamshi muqibban. Ahsan. Lanjut. Wa qulubuhum syatta. Naam. Wa tabbat sal ilaihi tabtilan. Ulangi. Watabatal ilaihi tabtilan. Lagi. Watabatal. Watabatal ilaihi tabtilan. Ahsan. Barakallahu fiik. Berikutnya. Halaman 23. Tasbiru wa tattaqu. Atattakhiduna huzwa. Ulangi. Atattakhiduna huzwa. Atattakhidhu. Dhalnya panjang pendek? Pendek. Ya. Atattakhiduna huzwa. Coba disambung, jangan diputus. Atattakhiduna huzwa. Ahsan. Wamatta'nahum ila hinin muttaqina ala sururin. Ulang. Muttaqina ala sururin. Sururin. Sururin. Ya, ahsan. Barakallahu fiik. Fatamassalalaha basaron. Ulang. Fatamassalalaha basaron. Fa dari mana berasal? Fa ujung lidah dengan ujung gigi. Fatamassalalaha basaron. Shin tanpa tasdid. Basharon. Basharon. Ulang. Fatamassalalaha basharon. Jangan di tasdid shin-shinnya. Basharon. Fatamassalalaha basharon. Baik, ahsan. As shin ash. Ash ashku bay. Ashku. Ashku. Ashku bashi wa huzni. Ulang. Ashku. Ashku bashi wa huzni. Baik. Wa huz. Wa huzni. Ha hu. Wa huzni. Ulang. Ashku bashi wa huzni. Baik. Kulli fajjin amikin. Naam. Hasibat hulad jutan hasibat hulud hasibat hulud jatan. Baik, Hasan. Barakallahu fiik. Berikutnya. Ke depan. Anak-anak. Santri-santri kontol. Lalajju fi tughyanihim. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ. طيب أحسن. Berikutnya. مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Lagi. مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Ditambahkan lagi tasydid pada kha wa akhkharat. Tahan lagi. Ditahan ma qaddamat wa akhkharat. Iya. Wa ma nu'akhiruhu. hamzah ditipiskan. Wa ma nu'akhiruhu. Wa ma nu'akhiruhu. Tahan di kha. Wa ma nu'akhiruhu. Wa ma nu'akhiruhu. Baik. Kadzalika sakharnaha. Nun panjang. Kadzalika sakharnaha. Sakharaha 'alaihim. Baik. Barakallahu fiik. Ahsan. Fadal. Fattalahu ba'da ma sami. Fattalahu ba'da ma sami'ahu. Sa sa. Sami. Fattalahu ba'da ma sami'ahu. U'iddat lil muttaqina fi raibihim yataraddaduna. Adzana muadzinun. Naam, ahsan. Berikutnya. Wala tubadzir tabdziran marra ala qaryatin fa asarraha yusufu. Ulangi pelan-pelan. Fa asarraha yusufu. Tipiskan sinnya. Fa asarraha yusufu. Latamurruna 'alaihim. Baik, ahsan. Ba'da. Adha wa amaru. Wala tadurrunahu. Naam. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ulangi. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Haknya pendek. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Haknya pendek. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Nah, masih panjang. Ha yang pertama. Wa tu'azziruhu. Pendekkan. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ahsan. Fa'azzazna bi thalithin. Ahsan. Baik, berikutnya. Zuqu massa saqar. Ahassu ba'sana khusha'an absaruhum yubashshiruka biyahya. Tebalkan huruf ra. Yubashshiruka biyahya. Baik, ahsan. Halaman berikutnya. Tafadhal. Faghashaha ma ghasha wa hum yakhissimuna wa muqassirina la takhafuna. Coba ulangi yang pelan. Wa muqassirina la takhafuna. La ta, tanya disempurnakan fathanya. La takhafuna, bukan ta tapi ta. Wa muqassirina la takhafuna fussilat ayatuhu. Panjang. Ayatuhu. Fussilat ayatuhu. Barakallahu fiik. Ahsan. Berikutnya. Yawma tabyadzu wujuhun wa idza qalu 'addu 'ainani nadhahatani yughudzuna aqwatahum. Baik, coba diulang. Huruf-huruf yang tipis baca dengan tipis. Yauma tabayyadhu. Buatnya saja yang tebal. Tidak tebal semua. Yauma tabayyadhu wujuhun. Ulangi pelan-pelan. Yauma tabayyadhu wujuhun wa idza khalau 'addu. Allu panjang. Wa idza khalau 'addu aina lin adhahatani. Ulangi. Ainani nadhakhatani. Sempurnakan satu harokat pada nun. Ainani nadhakhatani. Ainani nadhakhatani. Nah, sebab nun yang kasrah pada ainani, sempurnakan satu harokatnya. Jangan terburu mengusapkan nun yang fathah berikutnya. Ainani nadhakhatani. Ainani nadhakhatani. Yaghuddun aswatahum. As, ada desis, ada sofir. As. Yaghuddun aswatahum. Aswa, buka mulutnya. Aswatahum. Yaghuddun aswatahum. Berikutnya. Qutti'at lahum thiyabun qatta'na aydiyahunna. Kurang panjang gunahnya. Aydiyahunna. Qatta'na aydiyahunna. Wa taqatta'at bihim aw qutti'at bihi. Baik, ahsan. Ba'da, berikutnya. Yatafattarna minhu fanasu hazzan alla yaj'ala lahum hazzan tadhaharuna alayhim. Di tasyid tadhaharuna. Tadhaharuna alayhim. Ahsan. Barakallahu fiik. Ba'da, berikutnya. Yawma yada'una. Ulang. Yawma yada'una. Yawma fathah yanya. Yawma yuda'una. Lagi, suara ain tidak putus. Yawma yuda'una. Yawma yuda'una. Wa akramahu wa na'amahu. Ulang lagi. Wa na'amahu. Jangan putus suara ain. Wa akramahu wa na'amahu. Baik. Wa la tusa'ir khazzaka. Pelan-pelan. Ain dan dal musyaddadah. Wa la tusa'ir khazzaka. Wa la tusa'ir khazzaka. Baik. Wa la yukhaffafu anhum. Ulangi. Wa la yukhaffafu anhum. Anhum. Anhum. Ya, ulangi. Wa la yukhaffafu anhum. Ahsan. Berikutnya. Man khaffafat mawazinuh. Ulangi. Man khaffafat mawazinuh. Fa-nya satu saja. Huruf fa-nya satu saja. Man khaffat mawazinuh. Baik, dibaca haknya dibaca dhammah. Mawazinuhu belum di waqafkan. Man khaffat mawazinuhu. Baik. Kaffaratu aymanikum wa adinat lirabbiha wa huqqat. Naam. Walaqahum nadratan. Huruf mad jangan mantul. Nadratan. Walaqahum nadratan. Ahsan. Barakallahu fiik. Naam, depannya. Ma laysa li bihaqqin fa haqqa 'aid. Ulangi. Fa haqqa wa 'aidi. Fa haqqa 'aidi. Wa saqqat wajhaha. Ulang. Shadnya tebal. Fa sa. Fa saqqat. Fa saqqat wajhaha. Wajhaha. Buka mulut. Wajhaha. Bukan. Wajhaha. Buka mulutnya. Fasakkat wajhaha. Ahsan. Fakku rakobatin. Ahsan. Ba'da, berikutnya. Bibaqani makkata wadukkata dakkatan wa kulla syai'in ahsainahu idha wallaw mudbirina. Barakallah. Ahsan. halaman 27. Berikutnya. Kullan hadaina hal adullukum fadallalnaha lahum kalla sawfa ta'lamuna. Ahsan. Berikutnya. Mimma khuliqa. Ulang. Mimma khuliqa. Lagi. Mimma khuliqa. Baik. Amma qalilin. Ulang. Ma dua harokat. Amma qalilin. Ini kepanjangan. Kelebihan panjangnya. Amma qalilin. Amma qalilin. Ahsan. Halumma ilayna qul sammuhum. Ahsan. Ya, berikutnya. Tudammiru kulla syai'in. Beri gunah yang sempurna pada mim tasydid. Tudammiru kulla syai'in. Ahsan. Fadammarna tadmiran. Belum, sempurnakan gunah pada mim. Fadammarna tadmiran. Baik. Baina umma la ta'ud bilihyati. Ulangi. Baina ya, ya dulu baru ba. Yang pertama ya, baru ba yang disukun. Ya bana umma la ta'khud bilihyati. La ta'khud. Dalnya tidak berhenti suaranya. Ya bana umma la ta'khud bilihyati. Baik. Wa inni sammai. Wa inni. Wa inni sammaituha Maryama. Belum. Gunah pada nun dan mim, sempurnakan. Wa inni sammai. Wa inni sammaituha Maryama. Nah, tayyib, ahsan. Berikutnya. Summa amatahu fa aqbarahu. Summa sawwaka rajulan. Sawwaka buka mulut. Sawwaka. Summa sawwaka rajulan. Fatamma miqatu rabbihi. Ulang. Fatamma miqatu rabbihi. Baik, mimnya coba di apa? Panjangnya cukupkan dua rakaat. Miqatu. Fatamma miqatu rabbihi. Ahsan. Wa tammat kalimatu rabbika. Kafnya pendek. Rabbika pendek. Rabbika. Ulang. Wa tammat kalimatu rabbika. Ahsan. Berikutnya. Au buyuti ummahatikum fi butuni ummahatikum. Baik, ahsan. Berikutnya. Fa ta'ala amma yushrikuna. Lagi. Fata'ala amma yushrikuna. Baik. Inna rabbi ghafurun. Inna rabbi qaribun. Barakallahu fiik. Berikutnya. Inna rabbaka hakimun. Ulang. Inna rabbaka hakimun. Dari kaf ya, cepat pindah ke ha. Rabbaka hakimun. Inna rabbaka hakimun. Masih terlambat. Rabbaka hakimun. Coba. Inna rabbaka hakimun. Ahsan. Inna rabbaka rabbaka fa'alun. Nah, kalau ini ainnya di tasdid fa'alun. Ya. Inna rabbaka fa'alun. Fa'alun. Fa'alun. Baik, lagi. Inna rabbana laghafurun. Baik. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Barakallahu fiik. Ahsan. Berikutnya. Inni dhalamtu nafsi. Ulangi. Inni dhalamtu nafsi. Nunnya panjang. Ada ya. Inni. Inni dhalamtu nafsi. Oh, iya. Inni tubtu ilaika. Tubtu. Al-Qur'an. Inni tubtu ilaika. Nampakkan qalqalah. Inni tubtu ilaika. Inni tubtu ilaika. Tubtu. Ulangi sekali lagi. Inni tubtu ilaika. Baik. Qul inni ala ba. Qul inni ala bayyinatin. Baik. Inna kunna khati'ina. Baik, mat-matnya dibaca dengan dua rakaat. Inna kunna khati'ina. Inna kunna khati'ina. Baik, masih kepanjangan ya, masih kepanjangan. Walaupun tidak keliru, namun coba diulangi. Jadi cukup dua rakaat. Setelah memanjangkan kunnah ya, inna, nah nanya cukup dua harokat. Inna kunna khati'ina ya, sekali lagi. Inna kunna khati'ina. Barakallahu fiik. Hasan. Halaman 29. Fadal. Qolama khotbukunna. Qolqolah pada to Khoto. Qolqolah. Qala ma khotbukunna. Khoto dikeluarkan. Khoto. Khoto. Iya. Qala ma khotbukunna. Baik. Fala tamtarunna biha. Baik. Inna kunna zalimina. Baik. Di sini yang panjang masih kepanjangan. Inna kunna zalimina. Dipaskan dua rakaat saja. Inna kunna zalimina. Tentunya dengan menyempurnakan kunnah. Inna kunna zalimina. Inna kunna dholimina. Kunna. Iya. Inna kunna tohina. Baik. Labas. Barakallahu. Berikutnya. La amla anna jahannama. Naam. Wa annahum zannu. Jangan putus di mim sukun. Wa annahum dhannu. Suara tetap jalan. Wa annahum dhannu. Ulangi. Gunanya cukup. Jangan panjang-panjang. Wa annahum dhannu. Wa annahum dhannu. Ahsan. Innama kun. Gunna. Innama kunna nakhudhu. Nakhudhu. Ulang. Innama kunna nakhudhu. Baik. Fa inna lahu jahannama. Ahsan. Berikutnya. Fa inna qad fatanna wa la yahzanna ataitahunna kulluhunna taqurru a'yunuhunna. Ahsan, barakallahu. Berikutnya. Wa inni sammaituha Maryama. Ulangi. Wa inni sammaituha Maryama. Ada nun sukun, ada nun tasydid. Mim tasydid, gunakan dengan sempurna. Wa inni Wa inni sammaituha Maryama. Sam ini juga gunah. Wa inni sammaituha Maryama. Falamma janna 'alayhi. Falamma janna 'alayhi. Falamma janna 'alayhi. Summa inna 'alaina hisabahum. Ulang. Summa inna 'alaina hisabahum. Baik. Summa inna 'alaina bayanahu. Nunnya kurang. Kurang gunnah. Summa inna 'alaina bayanahu. Baik. Hasan. Berikutnya. Wa ma kana rabbuka nasiyan. Kulna rujahan nama asyaddu harran. Ahsan. Berikutnya. Rudduha alayya fatafiqa mashan. Coba diulangi. Rudduha, ulangi. Rudduha alayya fatafiqa mashan. Coba dilihat mana yang panjang. Huruf apa saja yang panjang? Apa saja yang panjang? Ha. Dal dan ha, ya. Ruddu, ya ini panjang, dan ha yang lainnya pendek, ya. Coba lagi. Ruddu ha alayya fatafiqa mashan. Fatafiqa, ini panjang atau pendek? Semua pendek. Jadi satu harokatnya diusahakan seimbang. Fatafiqa, fatafiqa, fatafiqa mashan. Baik, mungkin bisa lebih pelan biar tepat, ya, ukuran dua harokat satu harokat. Ulangi. Ruduha alayya fatafiqa mashan. Barakallahu. Bawahnya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika. Yang tasydid huruf za dan lam. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika. Coba diikuti. Wa ma natanazzalu illa bi amri illa. Ada tasydid di lam. Ya. Sekali lagi. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya. Assasa bunyanahu 'ala taqwa. Assasa, sinnya pendek. Assasa bunyanahu 'ala taqwa. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan. Ulangi. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan. Baik. Ahsan. Berikutnya. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wal yatalattaf wa la yushirunna bikum ahadan. Baik, barakallahu fikum. Nah, coba kita lihat halaman ini, halaman 30, ya, kita baca sama-sama. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا عَلَيَّ pendek ya-nya رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا طيب kita cukupkan dulu. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.